ketemu. Bukannya maksudku, bukannya maksudmu. Kasih sayang hanya satu. Tiada orang lain lagi yang kan mampu menghalangi. Ya kasihku ke milikmu, ya kasihku ke milikmu. Di dalam hatiku, di dalam hatiku. Kasih sayang dan cintamu. Tiada orang lain lagi yang kan mampu menghalangi. Ya kasihku ke milikmu, ya kasihku ke milikmu. Di dalam hatiku, di dalam hatiku. Kasih sayang dan cintamu. Kasih sayang dan cintamu.